Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajmain. Amma ba'du. Kuliah kali ini adalah kuliah yang pertama untuk menceramai diri saya tentang kelimpahan dalam bahasa Inggrisnya abundance itu kelimpahan yang kalau kita terjemahkan dalam Google Translate abundance ya kelimpahan color proficient ya kecerahan keadaan berlimpah-limpah. Apa itu abundance belum didefinisikan di sini, nanti kita cari definisinya di kamus. Tapi pertama kita kutip dulu dari Aristoteles, dikatakan bahwa kita itu tercermin dalam apa yang kita lakukan secara berulang-ulang, yang biasa kita lakukan secara berulang-ulang, sehingga prestasi itu bukan suatu perbuatan saja, tapi merupakan serangkaian perbuatan yang biasa kita lakukan. Itu adalah kebiasaan, jadi membiasakan. Untuk meraih prestasi itu perlu pembiasaan gitu ya. Untuk menarik kelimpahan, terus kekayaan dan keberhasilan. Di sini kita akan membahas di dan program yang pertama ya, ini dari seri yang pertama. Jadi dengan mengikuti ceramah ini saya akan bisa melakukan sedikit demi sedikit perubahan yang sederhana dalam kehidupan, dalam melakukan pilihan. Tapi dengan perubahan yang sedikit demi sedikit itu nanti kita secara luar biasa bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan sakkal, dengan saknaliko. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari bahwa masalah mendasar yang kita derita itu merupakan masalah mendasar yang kita derita itu merupakan salah satu dari kehilangan kesadaran. Dan bahwa penyelesaian dari banyak gejala yang kita hadapi, gejala itu misalnya kemiskinan, ketakutan, kecemasan, stres, khawatir, konflik, kebingungan, itu disembuhkan melalui proses eling. Jadi eling itu ingat, proses ingat, jadi zikir dalam bahasa Indonesianya. Dalam ceramah kali ini kita akan pelajari bahwa kita bisa menjadi aware akan landasan yang mengatur kehidupan kita dan bagaimana kita dengan sadar mulai memilih landasan yang cocok dan serasi sesuai dengan kebenaran, landasan yang akan membantu kita, bukannya yang malah mencederai kita. Inti dari masalah spiritual yang diderita oleh manusia itu adalah bahwa kita itu lupa. Iya, kita itu selalu suka lupa. Ya, namanya manusia, jadi itu memang tempatnya lupa gitu ya. Orang itu tempatnya lupa. Kita lupa siapa diri kita. Kita lupa dari mana kita berasal. Kita lupa di mana kita berada, dan kita lupa mau kemana kita ini akan berjalan. Kita telah melupakan kebenaran al-haq. Kita telah melupakan kebenaran al-haq. Nah, ini kemudian akan menurunkan kualitas hidup kita di setiap jenjang kehidupan. Akibatnya kita menderita takut, rasa kekurangan, miskin, stres, cemas, khawatir, dan menderita rasa kesepian. Kita menderita tidak adanya tujuan, tidak adanya arah dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita masih kecil, secara intuitif kita tahu dan kita terhubung kepada kebenaran itu. Jadi, ingatkan waktu bayi itu lahir, begitu lahir itu fitrah, jadi dia terhubung dengan al-haq. Nah, ketika kita tumbuh menjadi dewasa di dunia ini dan menyerap program kejadian yang berasal dari lingkungan, maka kita mulai kehilangan hubungan dengan kebenaran itu tadi, dengan al-haq itu tadi, dengan Allah. Dan kita mulai lupa siapa kita, terus apa kita itu, apa dan siapanya kita itu lupa. Padahal kelimpahan, kekayaan, kegembiraan, kepuasan hidup itu merupakan keadaan yang alami. Aslinya itu kita hidup dalam kelimpahan, sukses, senang, gembira gitu. Kedamaian, kebebasan, kekuatan ilahiyah merupakan bagian dari inti dari setiap ciptaan. Dan sekarang waktunya untuk dengan sadar untuk menekankan kembali kebenaran itu. Di samping ada program-program negatif yang kita dapatkan dari dunia di sekeliling kita, baik secara sadar atau tidak, kehidupan itu aslinya, aslinya kehidupan itu pada dasarnya itu baik. Kita hidup di jagat yang indah dan menyenangkan, jagat ciptaan Tuhan. Dan peran dari korban, peran dari korban tidak cocok and the role of a victim does not suit the believer. Dan peran sebagai korban itu tidak cocok bagi orang yang punya keyakinan. Karena kemanusiaan itu dihormati, tegak. For humanity has been honored to stand upright, a noble, dignified servant of the Almighty. Ya, karena kemanusiaan itu adalah suatu kehormatan untuk bisa tegak dan menjadi pelayan yang mulia dari yang kuasa. Berbeda dengan binatang, manusia yang sendirian di planet ini mempunyai potensi untuk mengetahui ilahi dan menjadi sadar, cukup sadar untuk benar-benar mengetahui kebenaran. Sekarang, pada jalur yang sadar untuk kembali sadar dan bangkit, salah satu langkah terpenting yang kita lakukan adalah dengan menggeser paradigma. Paradigmanya harus kita geser. Paradigma itu apa? Paradigma itu model, kerangka. Itu lensa, kacamata, yang dengan kacamata itu kita menyaring pengalaman hidup kita. Dan salah satu paradigma yang bias yang Anda jalani cenderung tidak Anda sadari, seringkali and the particular paradigms that you operate from likely without even your conscious awareness of it, more often than not limits you in every ways. Paradigma yang kita jalani itu tanpa dengan kesadaran kita seringkali membatasi. Anda lihat ketika kita tumbuh di bumi ini, pengalaman kita membentuk dan mencetak pandangan dunia kita. Dan tanpa menyadarinya, kita secara umum mengembangkan dalam diri kita sistem keyakinan yang membatasi. Berdasarkan tindakan, perbuatan, pilihan dari orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara, rekan-rekan, dan para pimpinan kita. Kita cenderung mengembangkan paradigma yang biasanya berdasarkan paradigma yang berdasar biasanya didasarkan atas takut. Kita suka ditakut-takuti. Kekurangan, scarcity itu kelangkaan, dan struggle, pergolaan, perjuangan. Apa ya, struggle itu ya pergumulan. Ini hampir tidak bisa dihindari karena umumnya orang masih bekerja dari posisi yang keyakinan-keyakinan yang mendominasi mereka adalah bahwa hidup itu keras dan sulit, hidup itu perjuangan, hidup itu harus menderita. Tanpa menyadarinya ini kembali kemana itu? Tanpa menyadari kehidupan ini, hampir semua orang berjuang melawan kehidupan. Ini karena tanpa pelatihan spiritual, kita bekerja dari posisi yang akarnya itu ego, yang terpisah dari kehidupan itu sendiri. Nah, sekarang tiba saatnya untuk bagi kita untuk mengubah sistem keyakinan itu, untuk mengubah paradigma seperti itu. Einstein pernah mengatakan bahwa pertanyaan terpenting yang bisa kita tanyakan kepada diri kita ini adalah Is this a friendly universe? Apakah alam semesta yang kita tinggali ini adalah alam semesta yang bersahabat? Pertanyaan sederhana ini memangkas inti dari pertanyaan yang real. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Apakah kamu orang yang punya keyakinan? Apakah kamu percaya? Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Ana inda dhoni abdi, aku itu berada dalam persangkaan hambaku. I am to my servants as they think of me. Jelas, langkah pertama adalah mengubah pengalaman hidup kita. Langkah pertama dalam mengubah pengalaman hidup kita adalah mengubah landasan yang mendasar. Landasan yang mendasar dari yang kita pakai untuk bekerja. Landasan mendasar, landasan kerja mendasar kita adalah dengan menggeser paradigma kita. Lakukan afirmasi kebaikan dan keindahan. Anda bisa mulai sekedar hanya dengan mengingat bahwa hidup ini bagus, hidup ini baik. Afirmasi keyakinan ini di seluruh hari, sepanjang hari, mulai dari pagi-pagi buta sampai mulai mau tidur lagi, bahwa hidup ini bagus, hidup ini indah. Ambil beberapa saat, bernapas dengan perlahan dan afirmasikan bahwa hidup ini baik, hidup ini indah. Life is good, life is beautiful. Katakan hal itu, rasakan hal itu. Dan juga biarkan hal itu untuk mengendap di dalam sel-sel Anda, untuk mengendap di bawah, di dalam jiwa Anda, bahwa hidup itu baik, bagus, hidup itu indah. Life is good, life is beautiful. Dan semakin dekat, and the more presence and practice, dan semakin mempraktekkan, and the more presence and practice you give this simple activity, hal ini, jadi semakin Anda menyatakan ini tadi, afirmasi tadi yang sederhana itu tadi, semakin besar dan semakin luar biasa manfaatnya. Anda akan menjadi lebih ampuh, lebih powerful dari yang Anda kira. Sekarang ini adalah saatnya untuk mengontrol dengan sadar atas kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu, atas kehormatan dan kepercayaan dari langit ilahiyah yang telah diberikan kepadamu. Dan sesuaikan ini dengan keinginan ilahiyah, tidak sekedar dengan ego Anda. Jangan bolehkan ego Anda untuk terus dalam hidup ini tanpa dengan merefleksikan kepada kebenaran. Setiap kali Anda mengingat, setiap kali Anda mengafirmasi bahwa hidup ini bagus, hidup ini indah, Anda mulai memperkuat hubungan saraf-saraf di otak Anda, dan secara literal membentuk kembali akal spirit Anda. Dan ini merupakan kondisi spirit Anda yang menentukan sifat dari keadaan dan pengalaman yang Anda tarik kepada diri Anda sendiri. So, mulailah mempraktekkan saat ini juga bahwa hidup ini bagus, life is good, bahwa hidup ini indah, life is beautiful. Tinggalkan sejenak komputer untuk beberapa menit dengan perlahan dan dengan penuh kehadiran. Lakukan afirmasi, omong sendiri, dan ingat zikir dengan begini: life is good, life is beautiful. Hidup ini baik, hidup ini indah. Lalu relax, rasakan. Cari bukti akan afirmasi itu dan ulangi proses ini. Anda berhak untuk mendapatkannya. Lakukan ini dengan sadar, paling tidak 3 kali sehari, dan dunia Anda akan berubah untuk kesuksesan ilahiyah Anda. Semoga Anda, Allah memberkati Anda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.